بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. نعم. Sudah kita pelajari makna al-khaf. Sama? Baqiya syai'u min al-i'rab? Ha? Baqiya syai'u min al-i'rab? Marartu bi Zaidin. Qaribat hadhihi al-jumlah? Lama. Tafadhal. Zaidin. والجار مجرور متعلق بالفعل. طيب. صنف. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما قبل قم. أسكلم تفنزل. شرون جنان. بالفعل المحذوف متعلق بالفعل المحذوف. نعم. ولفظ الجلالة الله مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جره الفترة الظاهرة على آخره. والرحمن نعت من لفظ الجلالة والرحيم نعت ثان له. نعم. ونعت مجرور مجرور مثله وعلامة جره الفترة الظاهرة على آخره. طيب. سم. هدي الرحمن نعت. النعت الأول والرحيم النعت الثاني. فهمت معنى متعلق بفعل محذوف؟ بفعل محذوف يعني فعلنا محذوف. فعلنا ترهاقص. نعم. تقديره تقديركم بسم الله أبتدئ. بسم الله أبتدئ يعني مؤخر. Ini lebih lengkapnya aja tambahan penjelasan. Nah, muakhir ditakdirkan muakhir agar mengawali dengan nama Allah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Abtadi'u dengan nama Allah, ya aku memulai. Tayyib. Qala syarihu hadahu Allah wa amma at-tanwinu. Adakun tanwin fahuwa lughatan, maka dia secara bahasa, dari segi bahasa maknanya at-taswitu, ya at-taswit. Apa makna at-taswit? Bersuara. Wa minhu qawluhum nawwana at-ta'iru. Nawwana at-ta'iru idha sawwata. Maksudnya dalam penggunaannya ucapan mereka mengatakan nawwana at-ta'iru, burung itu idha sawwata, burung itu bersiul apabila burung itu bersuara. Nah, bersuara berbunyi gitu ya. At-taswit, bersuara berbunyi. Nah, nawana at-ta'iru idza sawwata, apabila burung itu berbunyi bersuara, burung kan bersiul. Nah, istilahan, secara istilah, nunun zaidatun, nunun zaidatun sakinatun, nun tambahan zaidah sakinatun yang disukun, bersukun, nun tambahan bersukun. Talhaqu akhir al-ismi, talhaqu akhir al-ismi fi al-lafzi, talhaqu mengikuti akhir al-ismi, ujung bagian akhir isim, yani huruf yang terakhir dari isim, fil lafzi dalam lafaz, dalam hal lafaz, yani terlafazkan nun zaidah itu, nun zaidah sakinah itu ya mengikuti akhir isim dalam lafaz. Wa tufariquhu fil khatti, wa tufariquhu dan menyelisihinya fil khatti dalam hal tulisan, karena dalam tulisan, dalam khat bukan nun sakinah yang ditulis. Paham? Istighna'an anha, mencukupkan darinya, mencukupkan dari penulisan nun zaidah sakinah itu, ditikrori dengan tikror pengulangan asyaklati, dengan pengulangan asyaklah syakl ya, inda dhabti bil qalami, inda dhabti ketika ditandai dengan al-qalam, dengan pena, ditikrori syaklati dengan pengulangan ya syakla, bentuk bentuk tandanya itu, bentuk tanda inda dhabti ketika penandaan bil qalam dengan pena. Nahu contoh Khalidin ya, ini kan Khalidin, Khalidin dalam lafaz ada bunyi apa? Saut bunyi nun zaidah sakinah Khalidin, dalam khot nun zaidah sakinah yang kedengaran lafaznya itu yang dicapkan, itu tidak ada dalam khot. Yang ada dalam khot adalah tikrar syaklah, yaitu double ya, pengulangan mendobel syakl apa? Harokat ya, tasrah. Nah, ini tadi bitikrar syaklati ya, pengulangan yakni didobel syaklahnya, yakni harokatnya, bentuk tandanya harokat dalam hal ini ketika ditandai. Nah, antum lihat dobel kasrahnya. Ini namanya kasrotan tanwin, itu maksudnya kasrot, kasrah tanwin. Khalidin wa rajulin wa yadin wa muslimatin wa hina idin wa sahin wa nahwi dhalik. Nah, jadi harokatnya syaklah, harokatnya itu di tikrar, dicukupkan dengan itu daripada penulisan nun istighna'an anha, istighna'an an nun zaidah sakinah, daripada itu ditulis, dicukupkan dengan didobel harokat kasrahnya. Nah, tapi dalam lafaz muncul, nah itu maksudnya. Fahadihil kalimatu, maka kata-kata ini, wa nahwuha dan semisalnya, asma'un, tergolong isim-isim. Bidalili, dengan dalil wujud tanwini, wujud adanya tanwin fi di akhiriha, di akhirnya. Baik, mana tanwin di akhir? Nah, nun zaidah sakinah dalam khot tidak ada, karena diganti dengan tikrar asyaklah. Nah, baik. Apabila dia mansub berarti khalidan, berarti syaklah harokat fathah di double, atau jika dia di dhamma berarti khalidun di double dhammahnya, dhamma dhamma tanwin. Jadi, nah syaklah itu bisa jadi dhamma, bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah, itu ditikrar pengganti nun zaidah tersebut. Naam. Wa makna talhaqu akhir al-ismi fil lafzi wa tufarikuhu fil khatti, makna talhaqu akhir al-ismi fil lafzi wa tufarikuhu fil khatt, anna hadhihi an-nun, bahwasanya nun ini yuntaqu biha diucapkan inda waslil kalami, ketika waslil kalam, ketika ucapan disambung. Wala tuktabu fil khati, dan tidak ditulis dalam khat. Taqulu jaa Khalidun, wa ra'aitu Khalidan, wa marartu bi Khalidin. Qala ta'ala salamun qawlan min rabbir rahimin. Ya, yuntaqu biha inda waslil kalam, ketika disambung. Adapun indal waqfi, ketika diwaqaf, hilang. Jaa Khalid, wa ra'aitu Khalida, marartu bi Khalid. Nunnya ada? Jadi ini makna inda waslil kalam, ketika waslil kalamnya ketika disambung, tidak diwaqaf, tanpa dia. Jaa Khalidun, wa ra'aitu Khalid. Apabila diwaqaf, hilang. Jaa Khalid, ya kan? Wa ra'aitu Khalida, marartu bi Khalid, salamun qawla, hilang kan? Salamun qawlan min rabbir rahim. Enggak kan? Enggak ada kan? Ketika disambung, salamun qawlan min rabbir rahimin. Nah, itu maksudnya wasil kalam. Rencong? Ya. Telah datang Khalid. Aku telah melihat Khalid. Aku melewati Khalid. Salamun qawlan min rabbir rahim. Disiapkan i'rabnya ya. Nah, ucapan salam. Salamun qawlan artinya salam adalah ucapan yang diucapkan oleh Allah. Ya. Min rabbir rahim, dari Rabb ar-Rahim. Nah, dari Rabb yang maha penyayang. Nah, wasyaklatul mukarraratu, tanda harokat, ya, tanda harokat yang terulang, hiya tsaniyatu, yang kedua. Wa ammal ula, adapun harokat yang pertama, syaklah al-ula yang pertama, fahiya libayanil i'rab, maka itu untuk penjelasan i'rab. Berarti, perhatikan, jaa Khalidun, ada dua dhamma kan, double dhamma. Dhamma yang pertama al-ula fahiya libayanil i'rab, jaa fi'lun madin mabniyun 'ala al-fath la mahalla li'rab, Khalidun fa'iluhu marfu'un bil fi'li, alamatu raf'ihi madha ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih, Dhamma yang dimaksud yang alamatul i'rab, alamatul rafa', dhamma yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Itu maksudnya al-ula fahiya li bayanil i'rab. Wa ra'aitu khalidan, ra'aitu fi'lun wa fa'il, khalidan maf'ulun bihi mansubun bil fi'li alamatu nasbihi al-fathah dhahirah ala akhirih, yaitu fathah yang pertama. Adapun fathah yang kedua, seperti tadi juga dhamma yang kedua, fathah yang kedua itu adalah al-mukarrarah, ya, itu adalah pengganti apa? Tanwin. Makanya istilahnya dhamma tanwin, fathah tanwin, kasratan tanwin. Dhamma yang pertama itu tanda i'rab, fathah yang pertama tanda i'rab, kasrah tanda i'rab. Adapun yang kedua itu yang didobel itulah pengganti tanwin. Itu maksud bahasa ini. Syaklatul al-mukarrarah hiya ats-tsaniyah. Itu yang pengganti tanwin. Nah, amma al-ula fa bayan al-i'rab. Jelas? Wajih. Wa amma dukhulul alif wal lam. Adapun masuknya alif dan lam, fa nahu qaulik, maka semisal ucapanmu, fi rajulin wa farasin wa harithin. Ya, rajul seorang pria, faros seekor kuda, harith seorang apa? Harith pembajak sawah, pengelola sawah. Nah, baik. Ar-rajul wal faras wal harith. Baik. Tadi rajul, rajulin, farasin, harithin ini diketahui sebagai isim karena ditanwin. Kemudian yang diingat sekarang dukun al-alif wal lam, yaitu ar-rajulu diberi al-alif wal lam. Ya, yakbalu al-alif wal lam, menerima al-alif wal lam. Ada al-alif wal lam padanya. Itu tanda dia isim. Ar-rajulu wal-farasu wal-harithu. Qala ta'ala wal-baytil ma'muri was-saqfil marfu'i wal-bahril masjuri. Tamam? Wal-baytil ma'mur was-saqfil marfu' wal-bahril masjur. Kata-kata ini semua yang difirmankan oleh Allah Ta'ala pada ayat ini semuanya adalah isim ditandai dengan adanya al-alif wal-lam di awal. Tayyib. Wal-baytil ma'mur, rumah yang dimamurkan dengan ibadah. Saqfil marfu', atap yang ditinggikan. Langit, wal bahril masjur, lautan yang dinyalakan. Nah, yakni di hari kiamat nanti. Fahadil kalimatu wa nahwuha asma'un. Fahadil kalimatu, kata-kata ini wa nahwuha dan semisalnya asma'un, semuanya adalah isim-isim. Bidalili dengan dalil wujudil alifi wal lami, adanya al-alif wal-lam fi awaliha. Di awal kata-kata itu. Naam. Tahayna. I'rab wal-baytil ma'mur wal-saqfil marfu' wal-bahril masjur. Disiapkan. Pertemuan berikutnya. Naam. Wa amma dukulu harfin min hurufil khabdi. Adapun dukhulu masuknya harfin, salah satu huruf. Min hurufil khafdi, dari huruf-huruf khaf. Fanahu, maka contohnya. Kharajtu minal bayti ilal masjidi. Kharajtu minal bayti ilal masjidi. Kharajtu, aku telah keluar. Minal baiti, dari rumah, ilal masjidi, menuju ke masjid. Fakullun, maka masing-masing. Min, dari kata al-baiti wal-masjidi ismun adalah isim li'aish lidukuli harfil jarri alaihi, karena masuknya huruf jar atasnya. Wahuwa, yaitu min fil ula, min pada isim yang pertama yaitu al-bait fil awwali. Naam akhwan, fil awwali wa huwa min fil awwali, min pada contoh yang pertama yang yaitu al-bait, min al-baiti. Wa ila fi tsani, dan masuknya huruf jar ila pada contoh yang kedua yaitu ilal masjidi. Jelas. Wa lamma kanat, ini i'rab yang ketiga disiapkan ya, kharajtu min al-baiti ila al-masjid. Naam, waasil. Wa lamma kanat, wa lamma kanat huruful jarri min 'alamatil ismi dzakara al-musannifu jumlatan minha. Lama tatkala kanat huruful jarri, huruf-huruf jar itu min termasuk dari alamatil ismi, ciri-ciri isim, tanda-tanda isim, dzakaral musannifu penulis Ibnu Ajurrum menyebutkan jumlatan sejumlah huruf jar minha, dari huruf-huruf jar itu, sejumlah dari huruf-huruf jar itu, artinya tidak semuanya, jumlatan minha sejumlah darinya, berarti hanya beberapa saja, tidak lengkap ya, karena ini masih kitab ini muqaddimah ya, pendahuluan bagi pemula sebelum masuk ke kitab yang lebih lengkap, jadi ada sejumlah saja, tidak disebutkan semuanya. Wakana hakuha, dan adalah hakuha, haknya huruf-huruf jar ini sebenarnya haknya adalah antut karo disebutkan fi mahfudatil asma'i, pada bab mahfudatil asma'i, isim-isim yang dijar, mahfudat yakni majrurat, al-asma isim-isim yang majrur. Ini kritikan dari pensyarah. Atau penjelasan. Nah, dia mengatakan haknya sebenarnya huruf-huruf jar ini, haknya disebutkan di sana nanti. Di bab mahfudatil asma, bab mahfudatil asma, bab isim-isim yang majrur. Nah, di sana haknya disebutkan ya, huruf jar ini tempatnya. Tetapi disebutkan di sini ya. Apakah ini salah? Nah, di sini diberi alasan yaitu lamma kanat huruful jarri min alamatil ismi, nah, ketika huruf jar merupakan tanda-tanda isim, maka musannif menyebutkannya di sini. Ya. Yani dia ada keterkaitan, ada munasabah. Nah, dari segi karena huruf jar adalah termasuk tanda-tanda isim, tapi sebenarnya haknya di sana. Jadi ada unsur kritikannya sedikit. Nah, yakni andaikan huruful jar tidak usah disebut di sini, misalkan huruful jar disebutkan nanti di sana. Nah, di mahfudhul asma. Tapi jika tidak disebutkan di sini, ketika disebutkan huruf jar, nanti timbul pertanyaan apa itu huruful jar? Apa contohnya? Nah, mengingat itu maka Ibnu Ajurrum menyebutkan di sini, ya. Disebutkan sebagian sebagai gambaran. Ini huruf jar contohnya ini. Nah, ini huruf jar ini jika masuk ke isim, maka isim itu mahfud atau majrur. Jelas ya? Naam. Fa awwaluha dan seterusnya berat insyaallah. Nah, ya, talak. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.